نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فقال المصنفون حفظهم الله تعالى Al-Babu Al-Hadi Asyara, bab yang ke-11, fi Salatil Khawfi, tentang salat dalam kondisi ketakutan. Inilah udhur yang ketiga atau alasan yang ketiga yang karenanya salat itu jadi berbeda bentuknya, berbeda dan bilangannya, dan telah lewat pembahasan tentang uzur berbentuk sakit dan bepergian. Poin pertama, hukum salatul khauf, dalil disyariatkannya dan syaratnya. Hukum salat al-khauf, salat khauf tusyra', dituntunkan di setiap qitalin mubahin. Dalam situasi peperangan yang memang itu dibenarkan. Peperangannya adalah peperangan yang diperbolehkan oleh syariat. Ya, perang, kontak senjata, adu fisik yang dibolehkan oleh syariat adalah kaqitalil kufar, perang kaum muslimin memerangi orang-orang kafir. Dengan juga perang yang terjadi antara aparat pemerintah dengan al-burad, dengan para pemberontak yang ingin menggulingkan kekuasaan dan melakukan kudeta, wal muharibin. Demikian juga peperangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dengan para pengacau keamanan. Boleh jadi kelompok gerombolan perampok atau geng bersenjata dengan berbagai macam bentuknya. Preman, kawanan preman dan sebagainya, itu tergolong al-muharibin. Ingat firman Allah Ta'ala, in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru, kalian boleh kosor jika kalian khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Maka dikiaskan dengan kekhawatiran serangan orang kafir, al-baqi, yang lainnya, al-burad dan al-muharibin, yaitu miman yajuzu qitaluhu, yaitu orang-orang yang memang boleh diperangi. Maka dituntunkan saat terjadi ketakutan, khawatir ada hujumil adui, serangan musuh, atau al-harb atau kabur, lari meninggalkan musuh, jika memang lari meninggalkan musuh satu hal yang dibolehkan ketika itu. Maka boleh, maka dituntunkan juga, maka bisa juga salat khauf karena mau lari dari musuh. Manakala lari dari musuh satu hal yang dalam sikon tersebut menurut syariat dibolehkan. Demikian juga termasuk dalam musuh ini semua musuh, baik manusia ataupun binatang buas. Ini, karena takut dikejar binatang buas, maka kejar-kejaran sama binatang dan dikhawatirkan waktu sholat belum berakhir, atau waktu sholat berakhir dan kejar-kejaran belum selesai, ini, maka tetap sholat. Tidak boleh dengan sengaja membiarkan waktu sholat berlalu tanpa mengerjakannya. Mimma yakhafu al-insanu ala nafsi minhu. Manusia ataupun binatang buas yang orang itu merasa takut keselamatan dirinya karena gangguannya. Contoh yang lain adalah asail. Asail itu adalah seorang muslim yang menyerang, melakukan tindakan kezaliman, melakukan penyerangan kepada muslim yang lain. Boleh jadi dia melakukan serangan itu yuridu ahlahu, karena menginginkan istri, karena mau memperkosa istri seseorang. Au malihi, atau dia melakukan serangan karena menginginkan hartanya, menginginkan uangnya. Contoh yang lain dari musuh yang menakutkan dan membahayakan, al-gharim al-zalim, debt collector, penagih utang yang zalim, yang nagihnya itu nagihnya memang nagih yang menakutkan, wa ghair dzalika dan lainnya. Dalil disyariatkannya salat khauf, dalil disyariatkannya salat khauf adalah Quran, sunnah dan ijma'. Dalil Al-Quran firman Allah Ta'ala, Allah perintahkan Nabi untuk melakukan, tetap melakukan salat dengan berjamaah dalam kondisi ketakutan adanya serangan musuh, yaitu serangan orang kafir. Maka Allah katakan, jika engkau berada di tengah-tengah mereka, para sahabatmu, yaitu pasukan, anggota pasukan, faqom talahumus sholatah, maka tetap tegakkanlah sholat berjamaah bersama mereka. Faltakum ta'ifatum minhum ma'aka, maka ndaklah berdiri satu kelompok dari pasukan tersebut bersamamu mengerjakan sholat, waliyakhudu aslihatahum. Dan ketika mereka sholat, dalam mereka sholat sambil menenteng senjata, sambil tetap senjata ada di kalau di pinggang ya di pinggang, di punggung ya di punggung, dan seterusnya, tidak diletakkan di tanah namun tetap dipakai untuk ya mewaspadai keadaan. Tiba-tiba pas sholat memang musuh menyerang. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun melakukannya, dan para sahabat sepakat untuk mengerjakannya. Ini, syarat salat khauf disyariatkan salat khauf dengan dua syarat. Syarat yang pertama, musuhnya adalah memang orang yang boleh diperangi, semacam orang kafir, pemberontak, dan al-muharibin, perampok, mafia bersenjata dan lainnya. Sebagaimana keterangan yang lewat, syarat yang kedua adalah dikhawatirkan serangannya atas kaum muslimin saat kaum muslimin mengerjakan sholat. Tata cara sholat khauf, terdapat sholat khauf, tata cara sholat khauf ala idati sifat dalam beberapa tata cara yang terdapat dalam hadis. Peminat di antaranya ada tata cara yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam hadis Sahal bin Abi Hatmah al Ansori radhiallahu anhu. Waya asbah bisifatil madhkurati fil Quran, dan apa yang ada dalam hadis ini sangat mirip dengan tata cara solat khawf yang disebutkan dalam Al Quran. Dan dalam tata cara ini terdapat kehati-hatian terhadap solat dan kehati-hatian terhadap kondisi perang. Di samping di sana terdapat nikayatun bil adwi, serangan kepada musuh. Dan Nabi telah mempraktekkan, Nabi alaihi salatu wasalam telah mempraktekkan salat ini, tata cara ini dalam satu peperangan yang disebut dengan dhati riqa. Riqa artinya tambalan. Karena perjalanan jauh dalam safar untuk peperangan Dzati Riqa', sampai robeklah khuf-khuf para sahabat dan mereka tambal. Maka disebutlah peperangan tersebut dengan peperangan Dzati Riqa', memiliki banyak tambalan, gitu kalau di pemilik banyak tambalan. Dan tata caranya sebagaimana diriatkan oleh Sahal adalah satu kelompok bersab bersama Nabi dan satu kelompok wijahal adwi, tidak ikut sholat namun berbaris di hadapan musuh mengintai gerak-gerik musuh. Fasola bilati ma'ahul Nabi, sholat bersama kelompok yang bersama beliau satu rokaat. Setelah dapat satu rokaat, selesai dari sujud yang kedua, thumma thabata qa'iman, kemudian Nabi berdiri lama. Nabi berdiri. Sedangkan kelompok tersebut menyelesaikan sholat mereka sendiri-sendiri. Nabi cuma berdiri, mereka menyelesaikan sholat sendiri-sendiri. Suman sarfu, setelah mereka semua selesai sholat, mereka berpaling, yaitu mereka bubar. Wasofu, kemudian mereka berbaris, wijahal adui, di hadapan musuh. Lalu datanglah kelompok yang kedua, lalu Nabi sholat bersama mereka satu rakaat yang tersisa dari sholatnya Nabi. Tsumma sabata jalisan, kemudian Nabi duduk lama. Ketika setelah selesai sujud yang kedua, Nabi duduk. Duduknya Nabi duduk tasahud. Sedangkan wa atammu li anfusihim. Kelompok tersebut kemudian menyelesaikan sholat yang kurang satu rakaat. Kemudian nanti tasahud ditunggu oleh Nabi, tasahud bareng dengan Nabi. Tsumma sallama bihim, kemudian Nabi mengucapkan salam bersama mereka. Ini di antara tata cara sholat khauf ketika kondisinya belum berkecamuknya perang. Adapun jika kondisi telah berkecamuknya perang, atau kalau itu ya, boleh jadi perang dengan orang kafir atau dengan pemberontak atau yang lain, atau kejar-kejaran sama binatang tadi, binatang buas yang mau menerkam, mau mengancam nyawa, maka itu dilakukan di akhir waktu sholat yang tidak bisa dijamak. Ketika dzuhur dan asar, dah nanti jamak aja. Di waktu asar, jika memang diperkirakan waktu asar nanti bisa dikerjakan secara normal. Namun sampai akhir, menjelang akhir asar, ini nggak ada, belum ada tanda-tanda mau berakhir, maka kerjakan sholat sebisanya. Boleh jadi sambil nembak, boleh jadi sambil sembunyi, boleh jadi sambil kalau itu megang pesawat tempur ya sambil megang pesawat tempur dan seterusnya. Sebisanya. Fattaqu, di sini berlaku fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, namun enggak boleh ditunda. Tidak perlu nantilah setelah perangnya selesai. Tidak. Harus dikerjakan sebelum waktunya berakhir. Kemudian bab yang ke-12. Al-babu thani asyara. Bab ke-12. Fi sholatil aidain. Tentang sholat dua aid. Idul fitri dan idul adha. Yang dimaksud dengan aidan, dua aid, adalah idul adha dan idul fitri. Yang kedua-duanya memiliki munasabah syar'iyah, memiliki sikon syar'i. Maka Idul Fitri itu adalah hari raya bimunasabah dalam situasi selesainya kaum muslimin dari puasa selama bulan Ramadan. Sedangkan Idul Adha bimunasabah adalah dalam sikon wal ikhtitam dan penutupan 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan dua hari ini disebut Aid li'annahu ya'ud, karena dia kembali setiap tahun. Karena dia kembali datang setiap tahun, wa yatakarrar, dan berulang di waktu yang sama. Hukum salat Aid dan dalilnya. Salat Aid di sini pendapat yang diambil oleh penulis Fikih Muyassar, hukumnya adalah fardu kifayah. Idza qama bil ba'du, jika telah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin di daerah tersebut, gugurlah dosa dari yang lain. Namun jika ditinggalkan minkul oleh semua, maka semua dosa, karena ini adalah syiar Islam yang terlihat jelas. Dan karena Nabi SAW terus-menerus melakukannya, demikian juga para sahabat setelah wafatnya Nabi. Bahkan Nabi pun perintahkan agar seluruh kaum muslim mengerjakan sholat id sampai perempuan, kecuali akan tetapi Nabi perintahkan wanita-wanita haid untuk menjauhi tempat yang digunakan oleh untuk sholat. Maka ini menunjukkan pentingnya sholat id dan betapa agungnya keutamaannya. Li'annahu, karena jika perempuan saja diperintahkan untuk sholat id, padahal perempuan dalam syariat itu statusnya lasna min ahlil istima', laisa lasna min ahlil jama'ah, bukan orang yang diperintahkan untuk ikut acara kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul dalam arti sholat jamaah, ini tidak diperintahkan. Sholat jamaah 5 waktu tidak diperintahkan. Maka jika perempuan saja diperintahkan, bahkan yang tidak sholat sekalipun, yaitu perempuan yang haid, farijalu min babil aula, maka bagaimanakah lagi dengan laki-laki. Namun sebagian ulama diantaranya adalah Abdul Abbas Ibn Taimiyah menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat id hukumnya adalah fardu ain. Maka tentang hukum sholat id itu ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah mu'akadah, ini pendapat jumhur ahlul ilm, mayoritas ulama. Ini pendapat yang kedua yang dipilih oleh penulis Fiqh Muyassar, fardu kifayah. Kemudian pendapat yang ketiga adalah fardu ain. Ini adalah pendapat Abdul Abbas Ibnu Taimiyah. Ini pendapat yang diambil oleh penulis buku ini adalah fardu kifayah. Beliau menyebutkan pendapat yang nampaknya pendapat ini juga dirasa oleh penulis pendapat yang cukup kuat sehingga disebutkan tanpa menyebutkan pendapat jumhur. Memberikan isyarat bahwasanya menurut penulis pendapat ini juga pendapat yang cukup kuat sehingga layak untuk disebutkan. Maka mengatakan bahasanya dia adalah fardu ain adalah laisa bil ba'id, adalah pendapat yang tidaklah jauh dari kebenaran. Kemudian syarat salat id, syarat sahnya syarat sah salat id yang paling penting adalah tibanya waktu, kemudian adanya jumlah yang mu'tabar yang mencukupi yang diakui untuk sah, kemudian al-istiton, pelakunya atau orang yang mengerjakannya adalah al-istiton, orang yang berdomisili di tempat tersebut. Maka tidak boleh dan tidak sah sholat id sebelum waktunya. Sholat id sebelum waktunya, pas subuh sholat id. Sekalian biar gak pulang-pulang, udah habis subuh terus yuk sholat id. Kemudian di sini dikatakan tidak boleh jika kurang dari 3 orang. Wallah alam alasan dari mana angka 3 ini diambil. Jika alasannya adalah harus berjamaah, maka berjamaah minimal 2. Atau bagaimana kasus tapi kalau mau disamakan dengan kasus sholat Jumat juga, kalau untuk sholat Jumat ada sebagian ulama berpendapat minimal adalah 3. Tapi kalau itu wajar ada makmum, muadzin dan Dan yang ketiga adalah tiga itu adalah makmum satu, muadzin sama yang iqamah satu, kemudian khatib sama imamnya satu, tiga. Nah, ala kulli hal, wallah alam dari mana diambil angka tiga untuk sebagai syarat minimal salat Id. Kalau menimbang dia adalah berjamaah, tidak ada iqamah, tidak ada adzan, maka dua sudah cukup. Satu jadi imam sekaligus khatib, satu jadi makmumnya. Kemudian yang ketiga adalah al-istitan, berdomisili di satu tempat. Artinya tidaklah wajib atas musafir yang bukan mustautin. Maka tidak wajib didirikan oleh musafir yang dia bukan mustautin, orang yang berdomisili tetap di situ. Maka sholat Id ini tidak sah dikerjakan oleh musafir. Misalnya ada rombongan bis, terus karena nabrak Idul Fitri, belum sampai tempat tujuan mudik, ayo berhenti sholat Id yuk. Nanti sopir sekaligus jadi khatibnya. Ini tidak sah. Tapi kalau dia cuma gabung dengan daerah setempat, maka tidak apa-apa. Namun tidak boleh menyelenggarakan. Cuma sekedar numpang. Sekedar nebeng. Sekedar bergabung. Maka bisa kita katakan dalam kasus ini contoh kaidah fikhiyah. Ya juzu taba'an mala ya juzu istiqlalan. Ada perkara-perkara yang kalau cuma nebeng boleh, namun kalau matek sendiri tidak boleh. Nah, musafir ini kalau dia matek sendiri bikin sholat Id sendiri tidak boleh, tidak sah. Tapi kalau dia tabi ikut dengan warga kampung yang dilewati, maka diperbolehkan dan tidak masalah. Demikian juga manakala musafir tersebut adalah musafir nazil. Maka ini yang adakan, yang mendirikan sholat Id itu semuanya musafir nazil semua. Musafir namun singgah di situ. Mungkin tidak boleh. Harus yang mengadakan adalah mustautin, orang yang memang sudah nyaman tinggal di situ. Kemudian mawadhi allati tusalla fiha, tempat dikerjakannya, tempat untuk mengerjakan sholat Id. Maka idealnya sholat Id itu yusannu, dianjurkan untuk dikerjakan fi sahara, tanah terbuka, tempat yang lapang. Sahara makna asalnya padang pasir, ya mungkin tempat terbuka. Namun catatan penting yang patut untuk digarisbawahi di sini, kharijal bunyan, di luar daerah perkampungan. Di luar daerah perkampungan. Bukan hanya sekedar tanah lapang. Namun kharijal bunyan, di luar daerah perkampungan. Dan itu musala Idnya Nabi. Nabi mengerjakan sholat Id itu di sahara, tanah lapang, kharijal bunyan, di luar daerah perkampungan, di luar Madinah, bukan di Madinah. Ini ada sebagian memberikan gambaran bahwasanya kota Madinah di zaman Nabi itu sama dengan komplek Masjid Nabawi sekarang. Dulu itu satu kota. Satu kota. Musala Idnya Nabi itu di luar pagar. Kalau sekarang di luar pagar Masjid Nabawi. Ada beberapa masjid di pinggir pagar Masjid Nabawi, di luar pagar ada nama Masjid Humamah, ada Masjid Ali. Itu di Masjid Humamah itu musholal aidnya Nabi itu di luar pagar Masjid Nabawi. Kampung kota yang namanya kota Madinah cuma dulu adalah bangunan masjid sekarang. Bangunan bukan halaman, bangunan masjid sekarang. Maka beliau mengerjakan sholat id di luar perkampungan. Ya, maka itu idealnya, kharijal bunyan. Yang ini perlu digarisbawahi, biar di antara faedahnya dan manfaatnya, agar orang tidak merasa sudah betul-betul ini sunnah, gitu. Padahal tidak, gitu ya. Merasa, kemudian mencela saudaranya yang di masjid itu agak keterlaluan, gitu. Padahal dia juga belum bagus-bagus banget, gitu ya. Supaya agak sedikit berkaca, jangan nyelanya itu jangan keras-keras lah. Mencelanya itu jangan keras-keras, karena sholat yang dia kerjakan juga enggak kemudian plek sebagaimana yang Nabi kerjakan, di mana sholat id itu di tanah lapang, kharijal bunyan. Maka itu idealnya, dan boleh jadi di zaman sekarang itu satu hal yang menyulitkan. Maka ini adalah ya, kalau bisa dikatakan tidak sampai kharijal bunyan mimbab ya syai' minad darurah ya wa daruratu qadaru min biqadariha. Dan yang darurat ya, kalau bisa enggak terlalu, bisa agak diminimalisir ya, agak yang lebih bagus ya diupayakan. Maka tentu misalnya tanah lapang sungguhan, itu lebih baik daripada sekedar halaman masjid misalnya. Ini itu tentu lebih baik. Kalau bisa di tanah lapang sungguhan, kenapa? Di halaman masjid. Karena ini semakin mundur. Kan harusnya kan di tanah lapang di luar daerah perkampungan. Maka kemudian ditariklah ke dalam tanah lapang di dalam daerah perkampungan, itu kan sudah penurunan. Nah, kalau tanah lapangnya kemudian jangan tanah lapang lah, halaman, ini kan penurunan yang lain. Penurunan yang lain. Nah, tanah lapang ya memang lokasi tersebut tidak ada bangunannya. Nah, kalau halaman kan ya itu berbangunan, cuma di situ ada halaman luasnya. Itu kan sudah penurunan yang lain. Kalau bisa agak yang lebih baik, kenapa ngambil yang lebih atau kurang baik? Di hadis Abu Sa'id, berdasarkan hadis Abu Sa'id, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ketika Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla, ke tanah lapang. Dan musalla yang ada di masa Nabi adalah sahara, padang pasir atau tempat terbuka, dan itu kharijal bunyan, di luar perkampungan, tidak di dalam perkampungan, namun di luar perkampungan. Maka hadis tentang masalah salat id di taman lapang itu berdasarkan perbuatan Nabi, sehingga hukumnya dianjurkan dan bukan sebuah kewajiban. Karena ada orang yang begitu terlalu semangat dalam masalah ini, sehingga lisanul hal, bahasa sikapnya seakan-akan menunjukkannya ada satu kewajiban. Wal qasdu min dzalika, dan maksud dari hal tersebut, dan maksud dari itu, wallahu a'lam idharu hadhi syairah, apa maksud kenapa di tempat semacam ini adalah untuk menampakkan syair ini, wa ibrazuha, dan menampakkannya. Maka itu dianjurkan di tanah lapang, yusannu, dianjurkan. Gimana kalau di masjid, wa yajuzu sholatuha, non boleh dikerjakan di masjid jami, dan ini boleh min udhrin jika ada udhur. Karena dianjurkan di tanah lapang tadi, dianjurkan, namun karena selalu Nabi itu mengerjakannya di tanah lapang, maka anjurannya adalah anjuran yang makruh jika ditinggalkan. Makruh jika ditinggalkan. Maka ini mustahab dan makruh jika ditinggalkan. Salat Id di tanah lapang, dianjurkan dan makruh untuk ditinggalkan. Dan kaidah dalam masalah ini, makruh menjadi mubah jika ada al-hajah. Maka makruh tadi berubah menjadi yajuzu, menjadi mubah min udhrin ketika ada udhur. Contohnya hujan, angin kencang, dan semacam itu. Kemudian waktu pelaksanaannya, waktu pelaksanaan salat Id sebagaimana salat duha, yaitu setelah naiknya matahari sekedar satu tombak. Dan demikian waktunya ila zawal sampai datangnya waktu duhur. Maka kalau pakai aturan fikih itu ya salat Id jam 9 atau jam 10, jam 11 itu ya masih tidak apa-apa. Kan waktunya sampai zawal. Sampai zawal, jam 10 kan belum zawal. Cuma panas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah setelahnya mereka mengerjakan salat Id setelah meningginya matahari. Dan dikarenakan sebelum meningginya matahari, yaitu 10 atau 15 menit setelah terbit, adalah waktu terlarang salat. Dan dianjurkan menyegerakan pelaksanaan sholat Idul Adha untuk dikerjakan di awal waktu. Begitu 15 menit setelah terbit, sholat Id dikerjakan. Di awal waktunya. Dan dianjurkan takhir ditunda pelaksanaan sholat Id untuk Idul Fitri. Jangan terlalu mepet di awal waktu. Karena itulah praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, karena manusia, masyarakat membutuhkan untuk menyegerakan sholat Idul Adha, biar ada kesempatan yang lebih longgar untuk menyembelih hewan kurban. Dan mereka, masyarakat itu membutuhkan imtidad, dipanjangkannya waktu, dipanjangkan dalam artian ditunda pelaksanaan sholat Idul Fitri, supaya ada kelonggaran untuk melaksanakan, membayarkan zakatul fitri. Bagi orang-orang yang mau mengambil waktu yang paling afdol. Karena waktu yang paling afdol untuk bayar zakatul fitri adalah pagi hari. Ba'dat tulu'il fajri. Setelah terbitnya fajar. Ketika dia mendistribusikan zakat fitrinya kepada orang-orang miskin. Perlu waktu untuk muter untuk ini. Maka terus nanti pulang masih perlu mandi dan seterusnya, maka dianjurkan agar agak ditunda, jangan di awal waktu. Kemudian tata caranya dan apa yang dibaca ketika sholat Id, tata caranya ada dua rakaat, dan dua rakaat ini sebelum khutbah, khutbahnya setelah sholat. Mengingat perkataan Umar radhiyallahu anhu, sholat Idul Fitri dan Idul Adha dua rakaat, dan ini adalah sempurna, bukan kosor atas lisan Nabi kalian. Waqad khaba man iftara, dan sungguh merugilah orang yang membuat kebohongan. Yukabbir fil ula, pada rakaat pertama membaca takbir Allahu Akbar. Yukabbir fil ula ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram dan setelah istiftah dan sebelum ta'awud sitan 7 takbir. 6 takbir berarti 7 dengan takbiratul ihram. Kalau di sini 7 dengan takbiratul ihram. Karena 6 itu ba'da setelah takbiratul ihram. Dan ulama berselisih pendapat di manakah letak doa iftitah atau istiftah dalam sholat Id, apakah sebelum takbir zawaid, takbir tambahan, ataukah setelah takbir zawaid. Sebelum baca Al-Fatihah. Pendapat yang dipilih di sini, dan ini pendapat yang paling tepat atau yang insya Allah yang tepat istiftah itu setelah takbiratul ihram. Ba'da takbiratul ihram al-istiftah, maka takbiratul ihram dan baca doa istiftah dengan berbagai redaksinya, Allahumma ba'id baini atau yang lain. Setelah itu kemudian takbir 6 kali. Dan setelah takbir 6 kali itu ta'awud. Ta'awud dan baca Al-Fatihah, Basmalah dan Al-Fatihah. Bafithaniya, sedangkan untuk takbir yang di rakaat yang kedua, maka qabla al-qira'ah, sebelum membaca Al-Fatihah, maka takbirnya adalah khomsan 5 kali, dan ini belum terhitung takbir untuk proses berdiri. Maka 6 dengan takbir untuk berdiri alias takbir perpindahan. Dasarkan hadis Aisyah, dari Aisyah marfu'an sabda Nabi, atau menceritakan perbuatan Nabi, takbir di Idul Fitri dan Idul Adha, fil ula di rakaat pertama 7 takbir dan yang kedua adalah 5 takbir, dan ini belum terhitung 2 takbir untuk rukuk. Itu takbir untuk menuju rukuk tidak dihitung dalam hitungan ini. Kemudian untuk takbir zawaid 6 atau 5 tadi, apakah angkat tangan di sini katakan, dan hendaknya 2 tangan itu diangkat setiap kali membaca takbir. Karena Nabi SAW mengangkat kedua tangannya bersama takbir. Sebagian dalam hadis yang dari Imam Ahmad dinilai hasan oleh Al-Albani. Thumayaqra', kemudian membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah dibaca setelah membaca isti'adah. Bacaan ta'awud, Al-Fatihahnya dibaca jahran, keras, ta'awudnya tidak keras, ya, lirih. Dan kerasnya Al-Fatihah dalam salat Id tidaklah diperselisihkan. Wayaqra' Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah, dan di rukat pertama ditambah Al-A'la, di rukat kedua ditambah Al-Ghaziyah, mengingat cerita yang disampaikan oleh sahabat Samurah. Beliau mengatakan kebiasaan Nabi SAW yang beliau baca ketika Idul Fitri dan Idul Adha adalah Al-A'la dan Al-Ghaziyah. Wasahah, dan terdapat hadis yang juga sahih anhu dari Nabi, kalau beliau yang beliau baca di rukaat pertama adalah Qaf dan di rukaat kedua adalah Al-Qumar. Maka dari 2 pilihan ini yura'i al-ityan, maka adalah seorang imam mempertimbangkan untuk melakukan ini terkadang dan itu terkadang yang lain dalam rangka mengamalkan semua sunnah. Maka yang terbaik kadang ini dan kadang itu, namun itu juga perlu menimbang kondisi yang mau diajak sholat Id. Karena kalau pakai pasangan yang kedua, Qaf dengan Al-Qumar, nah itu panjangnya lumayan. Fayakhuduhum bil arfaq, maka adalah dia ajak jamaahnya bil arfaq dengan bacaan, pilihan bacaan yang arfaq yang lebih cocok, yang lebih nyaman untuk mereka. Ya, pilihan pertama lah ya. Ala-ala sama khusus ya. Kemudian maudhi'ul khutbah, letak khutbah Id. Letak khutbah Id dalam salat Id adalah setelah selesai salat, mengingat perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, mereka mengerjakan salat Idul Fitri dan Idul Adha sebelum menyampaikan khutbah. Kemudian adakah qadha untuk salat Id? Artinya orang yang datang sampai ke tempat salat ternyata sudah bubar. Sudah ada ceramah, sudah ada khutbah, apa yang harus dia lakukan? Duduk mendengarkan ataukah ada qadanya? Maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama, adakah qada untuk salat Id? Sebagian ulama, bahkan ba'du salaf, mengatakan ada qada untuk salat Id. Semacam Ibnu Mas'ud berpendapat ada qada untuk salat Id sebanyak 4 rakaat. Jadi sholat 4 rakaat di tempat tersebut, yang datang telat-telat ya sudah, jadinya sholatnya 4 rakaat. Namun pendapat yang diambil oleh penulis buku ini, tidak dianjurkan bagi orang yang ketinggalan sholat Id untuk mengqadanya. Alasannya karena tidak ada dalil tentang qada salat Id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua karena salat Id adalah salat yang isinya adalah kumpul, berkumpulnya masyarakat, istimak muayyan, perkumpulan tertentu. Maka tidak dituntunkan kecuali dilaksanakan dalam bentuk kumpulan tertentu tersebut, yaitu seluruh kaum muslimin yang ada di tempat itu. Kemudian tentang sunanuha, hal-hal yang dianjurkan dalam sholat Id. Yang pertama, dianjurkan sholat Id dikerjakan di tempat yang baris, tempat yang terbuka, wasi dan luas dan longgar. Demikian juga dianjurkan kharijil balad. Balad artinya perkampungan. Artinya perkampungan sama dengan bunyan. Kharijil balad maknanya sama dengan kharijil bunyan. Di luar daerah perkampungan. Kalau bisa dikerjakan di luar daerah perkampungan, maka itu idealnya. Karena sebagian tempat, sebagian desa, itu misalnya lapangan sepak bolanya itu di pinggiran desa, ya, maka itu sangat cocok kalau untuk ya, dengan anjuran ini yaitu kharijal balad. Meskipun seiring perkembangan desa boleh jadi akhirnya tambah rumah jadinya jadi daerah perkampungan. Yastama fi al-muslimun, kaum muslimin kumpul di tempat ini untuk menampakkan syiar ini. Dan jika salat itu dikerjakan di masjid li udhrin karena satu udhur, maka hukumnya tidak mengapa. Ini karena kalau tanpa udhur hukumnya makruh. Tanpa udhur hukumnya makruh. Tidak haram, makruh. Jika ada udhur, hujan atau yang lain, maka menjadi mubah. Kemudian dianjurkan untuk menyegerakan pelaksanaan sholat Idul Adha dan agak menunda pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kama taqaddam bayanu dzalika, sebagaimana penjelasan yang telah lewat saat kita membicarakan waktu sholat Id. Kemudian dianjurkan untuk makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri, memakan sejumlah butir kurma. Kemudian namun dianjurkan untuk tidak makan pada saat yaumun nahar Idul Adha sampai selesai sholat. Karena demikianlah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya kebiasaan tidak berangkat yaumul fitri pada saat Idul Fitri sampai berbuka, sampai makan beberapa butir kurma, dan beliau makannya dengan bilangan yang ganjil. Diriwayatkan oleh Bukhari. Dan beliau tidaklah makan pada saat Idul Adha sampai selesai mengerjakan sholat. Kemudian yusanu dianjurkan tabakir bersegera untuk berangkat sholat Id ba'da sholat subuhi, setelah selesai sholat subuh. Dan dianjurkan untuk masyian dalam sambil jalan kaki. Kenapa dianjurkan untuk berpagi-pagi? Supaya memungkinkan untuk posisinya dekat dengan imam. Demikian juga mendapatkan fadilah menunggu sholat. Dan terdapat hadis khusus yang menganjurkan untuk dengan jalan kaki dan tidak berkendaraan. Dan dianjurkan untuk ayata jamal al-muslim, seorang itu berdandan. Berdandan itu di sini maksudnya bukan make up ya, ya, namun berdandan di sini artinya berpenampilan yang terbaik, berpenampilan fisik yang terbaik. Maka yaktasil mandi dan memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki, tidak harus baru. Tidak harus baru, namun terbaik yang ada, yang paling bagus yang dipunya. Wa tatayyab, dan tidaklah memakai wewangian kecuali untuk perempuan. Demikian juga kecuali untuk anak kecil yang digendong perempuan. Maka tidak boleh dikasih minyak wangi kalau itu digendong oleh ibunya. Wa yusanu, dan dianjurkan untuk untuk disampaikan dalam salat Id ini adanya satu khutbah, yang khutbah tersebut adalah khutbah yang jami'ah, syamilah, yang lengkap dan mencangkup semua peka-peka agama. Isi khutbah berisi anjuran untuk mengerjakan, untuk membayar zakatul fitri dan menjelaskan kepada jamaah mayukhajun, apa yang dikeluarkan untuk sebagai zakatul fitri. Kalau Idul Adha maka isinya adalah motivasi untuk melaksanakan atau menyembelih hewan kurban dan menjelaskan ketentuan-ketentuan penyembelihan hewan kurban. Wa takun lin nisa fiha nasib, dan ndaklah dalam khutbah tersebut ada jatah khusus lin nisa untuk perempuan. Di anak-anak karena mereka perempuan juga membutuhkan adanya nasihat khusus, ditambah di samping dalam rangka meladani Nabi SAW. Di masa silam, Nabi mendatangi jamaah perempuan setelah Nabi selesai dari sholat dan khutbah di hadapan jamaah laki-laki, lalu Nabi memberikan nasihat dan mengingatkan mereka. Watakunu, dan khutbah ini letaknya ba'da sholati, setelah sholat. Maka di sini kita lihat pendapat penulis bahwasanya khutbah Id itu sunnah, tidak wajib, bukan rukun. Kalau kemarin kita telah baca di bab masalah sholat Jumat, adanya khutbah Jumat adalah rukun. Tapi adanya khutbah, beliau katakan di sini wa yusannu ayukhtab, dianjurkan. Seandainya kok yang harusnya khutbah ditunggu tidak datang-datang, nah, maju juga tidak ada yang berani maju, ya sudah sholat aja habis itu pulang. Maka berdasarkan penjelasan di sini tidak apa-apa. Kemudian tentang isian isi khutbah Id, maka bahasa yang umum disampaikan oleh para ulama adalah sebagaimana yang tadi kita baca. Namun Syaikh Ibnu Utsaimin mengkritik perkataan para fuqaha tentang isi khutbah untuk sholat Id, Idul Fitri. Di bahasa yang bisa kita katakan keterangan standar di buku-buku fikih, itu ketika Idul Fitri, maka hendaknya isinya adalah berisi untuk dorongan membayar zakatul fitri. Kata beliau sudah lewat waktunya. Kata saya menurut saya sudah lewat, untuk apa dimotivasi bayar zakatul fitri, wong sudah lewat. Dijelaskan tentang tata cara membayar zakatul fitri. Loh, ya sudah lewat semua itu. Begitu sholat tidak boleh lagi bayar zakatul fitri. Nah, untuk tahun depan, ada lupa. Setahun, ada lupa. Kalau isi khutbah Idul Adha memotivasi orang untuk menyembelih hewan kurban, menjelaskan hukum-hukum tentang penyembelihan hewan kurban, maka ini nyambung. Karena penyembelihan adalah setelah khutbah, setelah sholat, setelah khutbah itu nanti umumnya baru pada menyembelih. Namun masalahnya itu adalah zakatul fitri sudah selesai kok baru ceramahnya cerita tentang zakatul fitri, diberikan pada siapa, dari boleh tidak pakai uang dan seterusnya. Sudah lewat waktu pembayaran, itu kan sudah lewat, sudah selesai. Kalau untuk tahun depan sudah lupa. Jika itu ditujukan untuk orang-orang awam supaya mereka praktek mereka benar, nah ini tahun depan sudah lewat. Kalau seandainya kita terima perkataan para fuqaha semacam ini, ya mungkin boleh jadi untuk evaluasi. Tadi itu sudah benar belum bayar zakatul fitrinya. Namun ini faedahnya jadinya kurang. Kemudian yusanu, dianjurkan untuk memperbanyak berzikir dalam bentuk mengucapkan takbir dan tahlil, mengingat firman Allah Ta'ala walitukmul iddata, dan dalam mereka menyelesaikan bilangan Ramadan kemudian mereka bertakbir membesarkan Allah atas nikmat hidayah yang Allah berikan pada mereka. Dan takbir tersebut dengan suara keras untuk laki-laki di rumah, di masjid, di pasar, dan dengan suara yang pelan untuk perempuan. Kemudian dianjurkan untuk mengambil jalan yang berbeda. Maka berangkat untuk sholat id dari satu jalan dan pulang dari jalan yang lain. Berdasarkan hadis Jabir radhiallahu anhu, beliau mengatakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika hari id tiba, maka beliau khalafat tariqa, mengambil jalan yang berbeda antara berangkat dan pulangnya. Apa hikmahnya? Waqila fil hikmati min dhalik, dan dijelaskan tentang hikmahnya. Ada yang mengatakan supaya dua jalan tersebut dua-duanya menjadi saksi untuk orang tadi. Kalau orang tadi mau berangkat menuju ketaatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang mengatakan supaya nampaklah syiar Islam di dua jalan tersebut. Maka nampaklah begitu ramainya dan ya, meriahnya salat Id. Karena semua jalannya beda, tadi berangkat begini, nah, dan pulang begitu. Maka nanti lain orangnya. Maka ini akan nampak akan lebih meriah. Dan ada beberapa penjelasan yang lain. Kemudian poin yang terakhir yang disampaikan di sini, tidaklah mengapa, artinya mubah hukumnya memberikan ucapan selamat hari raya. Ba'dihim ba'da, sebagian mengucapkan selamat pada yang lain. Namun ucapan selamat itu perlu digarisbawahi yaumal id. Yaumal id, pada hari idnya saja. Kalau Idul Fitri ya cuma tanggal satunya saja. Tidak perlu takabbal minna wa minkum, sudah tanggal 2, sudah tanggal 3, tanggal 10, 10 Sawal masih takabbal minna wa minkum dah. Namun ucapan selamat itu yaumal id, cuma pada harinya itu saja. Dan ini berlaku untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Sikap banyak orang selamat cuma untuk Idul Fitri. Tidak ada tahniah untuk Idul Adha. Ya, ya, kalau kita kembalikan ini masalah mubah ya tidak apa-apa. Namun karena dinilai ada sikap istimewa dengan seakan-akan ada pengistimewaan terhadap Idul Fitri dengan semarak di sana, tahniah, dan ini tidak ada pada Idul Adha, maka ini jadi sesuatu yang mengganjal. Kenapa diperlakukan tidak adil? Bahkan Idul Adha itu malah seharusnya, sebagaimana kata orang Jawa, itu besar. Itu riyoyonya, hari rayanya itu riyoyo besar. Hari raya besar, kalau Idul Fitri itu riyoyo kecil, cilik. Itu cuma hari raya kecil, karena cuma sehari. Di tempat kita aja jadi dua hari. Di praktek di masyarakat satu bulan. Praktek resmi instansi pemerintah dua hari. Agamanya satu hari. Syariatnya satu hari. Praktek instansi pemerintah dua hari. Praktek masyarakat satu bulan. Maka itu yaumul id. Maka kalau Idul Adha, pada Idul Adha itu malah lima hari. Kalau melihat takbirnya, nih, takbir mukoyat yang dituntunkan untuk Idul Adha, nah, ya, maka takbirnya sejak pagi Arafah sampai Tasyrik. Coba, nih, 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Nah, itu suasana hari rayanya yang ditetapkan oleh syariat untuk Idul Adha, suasananya itu dibuat 5 hari. Idul Fitri, enggak. Cuma sehari saja. Dan tentang takbirnya itu pun diperselisihkan apakah ada malam takbiran. Jumhur fukoha, malam takbiran tidak ada. Hanya Syafi'iyah saja yang menetapkan adanya, disyariatkan malam Id takbir untuk malam Idul Fitri. Maka tahniah berkaitan ucapan selamat berkaitan dengan hari raya itu statusnya adalah perkara mubah, perkara adah, perkara non ibadah, sehingga statusnya cuma la ba'sa, tidak mengapa, alias boleh. Bukan syariat, bukan tuntunan, bukan ibadah. Dan itu yaumul id perlu digarisbawahi, itu hanya pada hari id saja. Nah, karena itu kalau saya pribadi, kalau ucapan selamat id di taqabbal minna wa minkum misalnya, kalau hari pertama saya ucapkan, saya mau mendahului orang lain. Namun kalau setelah satu hari tersebut, ya kalau didahului ya, amin atau apa, namun saya tidak mendahului. Kenapa? Karena tahniah untuk yaumul id itu adalah yaumul id, hanya pada hari idnya saja. Kalau Idul Fitri ya tanggal 1 Syawal, kalau Idul Adha ya cuma 10 Dzulhijjahnya. Ya yakula li ghairi, di antara kata-kata yang bisa digunakan, ini enggak baku karena ini masalah adah. Tahniah itu masalah adah. Masalah non ibadah. Enggak ada bacaan baku. Nah, terserah asalkan maknanya adalah makna yang baik. Orang Arab bilang Eid Mubarak atau Eid Sa'id atau ungkapan yang lain. Orang Jawa bilang Sugeng Riyadin atau Selamat Idul Fitri. Itu terserah saja. Yang penting maknanya baik. Maka di antaranya adalah berkata kepada temannya, orang lain, dengan mengatakan taqabbalallahu minna wa minka shalihal a'mal, semoga Allah menerima amal saleh yang kita lakukan. Nah, ini yang terbaik, ini adalah bacaan yang paling baik, karena fakana yaf'aluhu ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dilakukan oleh para sahabat nabi. Dan karena ini adalah maksudnya adalah mengucapkan selamat tahniah, maka etika orang itu memberikan ucapan selamat adalah sambil menampakkan wajah yang ceria. Nah, ma'al basyasa. Enggak kemudian mukanya datar, selamat ya, tapi dengan muka datar itu enggak mengucapkan selamat. Ya, kalau orang itu mengucapkan selamat enggak pakai muka datar. Namun pakai basyasa, menampakkan basyasa, cerianya wajah sambil senyum. Nah, itu mengucapkan selamat. Kok sambil cemberut, selamat ya. Ya enggak, mengucapkan selamat. Bikin jengkel, bukan? Bukan, bukan orangnya tambah gembira, malah bikin jengkel. Mengucapkan selamat sambil cemberut. Ya. Apa maunya? Ma'idharil basyasa, dengan menampakkan wajah yang ceria, wal fara, dan menampakkan kegembiraan. Fi wajhi man yalqahu, di hadapan orang-orang yang dia jumpai. Kemudian bab yang ke-13 fi salatul istisqa, tentang salat minta hujan. Yang pertama adalah pengertiannya, hukum dan dalilnya. Poin satu adalah pengertiannya, istisqa maknanya adalah thalabus saqi, meminta hujan dari Allah Ta'ala ketika masyarakat membutuhkannya. Ala sifatin makhsusatin, dan permintaan tersebut dengan cara, tata cara tertentu. Dan itu dilakukan ketika ujdibatil ardu, tanah kering, wa qahatal matar, dan hujan tertahan. Karena tidak ada yang bisa memberikan air dan menurunkan hujan kecuali Allah semata. Dan hukum salat istisqa adalah sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan, mengingat perkataan Abdullah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastasqi, meminta hujan, maka beliau menghadapkan wajahnya ke kiblat berdoa dan mengubah posisi kain ridak beliau, dan beliau salat sebanyak 2 rakaat. Bacaannya, bacaan Al-Fatihah dan suratnya beliau keraskan. Dan sebab dituntunkannya salat istisqa, sebabnya adalah ketika terjadi al-qahat. Apa itu al-qahat? Inhibasul matar, tertahannya hujan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut karena alasan tadi. Waktu pelaksanaan salat Id dan tata caranya, waktu pelaksanaan salat istisqa dan tata caranya sama dengan salat Id. Berdasarkan perkataan Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat untuk istisqa sebagaimana beliau kerjakan untuk salat Id. Dilihat oleh Nasa'i, Tirmidzi, derajatnya hasan. Sehingga dianjurkan salat istisqa tersebut dilakukan di musala sebagaimana salat Id dan dikerjakan 2 rakaat dan bacaan Al-Fatihahnya juga dikeraskan ka salatil Id seperti salat Id, dan salatnya juga sebelum khutbah seperti salat Id. Demikian juga tentang ada di takbirat, tentang jumlah takbir yang dibaca sama dengan salat Id. Ya, maka ada berarti ada takbir tambahannya di rakaat pertama dan rakaat kedua. Demikian juga dalam masalah apa yang dibaca, maka mengikuti salat Id. Setelah Al-Fatihah baca apa, itu seperti salat Id. Namun sebenarnya itu kalau pakai salat, namun sebenarnya dibolehkan meminta hujan ala ayy sifatin kana, dengan cara apapun, dengan cara-cara yang lain, tidak harus salat. Maka bisa dengan semata-mata seorang itu berdoa dan dia minta hujan saat salatnya ketika dia bersujud. Bisa juga imam alias khatib doa minta hujan di atas mimbar saat salat Jumat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah doa minta hujan di atas mimbar pada hari Jumat. Ringkasnya, istisqa ada 3 cara. Bisa dengan salat istisqa, kemudian yang kedua bisa dengan doa di akhir khutbah Jumat, dan bisa juga dengan sekedar doa. Kemudian berangkat menuju salat istisqa. Jika penguasa mengajak untuk berangkat keluar, berangkat untuk salat istisqa, maka sebelum berangkat penguasa memberikan nasihat kepada manusia, memerintahkan mereka untuk bertobat dan meninggalkan berbagai macam kezaliman. Jika nyuri harta orang dikembalikan dan semacam itu. Dan meninggalkan saling benci, watasyahud, dan saling memusuhi. Karena terjadinya permusuhan, bahkan sampai diam-diaman, tidak mau bertegur sapa, adalah sebab tercegahnya kebaikan dari Allah Ta'ala. Dan karena maksiat itu sebab terjadinya al-qahat, tertahannya hujan, dan takwa adalah sebab keberkahan langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, seandainya penduduk kampung tersebut beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari atas. Yang dimaksud keberkahan dari atas adalah air hujan. Wal ardi, dan keberkahan dari bumi, di antara maknanya adalah tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Walakin kadzab, akan tapi mereka mendustakan, maka kami hukum mereka gara-gara kelakuan yang mereka lakukan. Maka sebelum berangkat, sebelum salat istisqa dilaksanakan, warga perlu dikumpulkan, diingatkan untuk bertobat dan seterusnya. Kemudian ketika mau berangkat, ya tanadzaf laha, maka adalah membersihkan badan laha untuk salat istisqa, namun tidak dituntunkan untuk pakai minyak wangi. Tidak pula memakai pakaian indah yang dimiliki, namun pakaian biasa atau bahkan pakaian yang cenderung sudah terlalu sangat biasa dipakai, itu yang dipilih. Kenapa? Karena ini adalah hari istikanah, hari untuk merendahkan diri, berkhusyuk dan menampakkan kekhusyuan. Maka berangkat dengan penuh ketawaduan, artinya ya tidak pakai ya, diupayakan untuk jalan kaki dengan penuh ketundukan, banyak menunduk, tidak kemudian tengok kiri kanan dan semacam itu. Mutakhasian mutadallilan, menampakkan kekhusyuan dan merendahkan diri. Wa mutadbarian, merendahkan diri kepada Allah. Mengapa kata Ibn Abbas, Nabi berangkat untuk sholat istisqa dalam keadaan merendahkan diri, menampakkan ketawaduan dan kekhusyuan, dan menampakkan mutadarian, merendahkan diri kepada Allah. Dan khutbah dalam sholat istisqa dianjurkan, berarti tidak wajib imam untuk menyampaikan khutbah dalam sholat istisqa dengan satu khutbah setelah sholat. Tidaklah khutbah tersebut lengkap, wasyamilah, dan mencakup banyak hal. Isinya perintah untuk bertobat, perintah untuk memperbanyak sedekah, kembali dan bertobat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Kemudian yang baru sepatutnya memperbanyak saat khutbah tersebut memperbanyak istighfar dan membaca ayat-ayat yang memerintahkan untuk istighfar dan memperbanyak untuk berdoa minta agar diturunkan hujan dari Allah Ta'ala. Semisal mengucapkan Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan pada kami. Demikian juga misalnya Allahumma asqina ghaisan maghisan, ya Allah berikanlah kepada kami, berikanlah air hujan pada kami, ghaisan hujan, maghisan yang menolong, yang bermanfaat, mari'an yang sedap, yang enak, tidak membahayakan. Mari'an, dilewati dulu untuk mari'an. Ajilan segera dan tidak tertunda, dan hujan tersebut adalah hujan yang nafian, bermanfaat dan tidak membahayakan, menjadi sebab banjir. Atau mari'an ada keterangannya, mari'an maknanya adalah sahlan tayyiban, hujan yang mudah dan baik. Mari'an yang pakai amzah artinya mudah dan baik, mari'an yang pakai ain artinya mukhassiban, menyebabkan suburnya tanah. Atau contoh yang lain ucapan, Allahumma anta Allah, la ilaha illa anta, antal ghani wa nahnul fuqara, engkau kaya ya Allah, kami fakir, anzil anainal ghaisa, turunkanlah hujan untuk kami, dan jadikanlah hujan yang kau turunkan untuk kami menjadi kekuatan, wa balaghan, dan bisa menjadi bekal, sampai waktunya. Atau kalimat-kalimat yang lain. Dan doa ini dipanjatkan dengan mengangkat kedua tangan, karena Nabi melakukan hal semacam itu. Nabi mengangkat tangannya saat doa minta hujan sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Artinya beliau angkat tangannya tinggi-tinggi. Tidak hanya setinggi pundak, namun diangkat tinggi-tinggi. Demikian juga orang pun pada mengangkat, para jamaah pun mengangkat tangan-tangan mereka. Karena Nabi SAW tatkala mengangkat tangannya untuk istisqa dalam sholat Jumat, para sahabat pun ikut mengangkat tangannya. Demikian juga dalam memperbanyak bersolat pada Nabi, karena itu adalah sebab ijabahnya doa. Dan hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan saat sholat istisqa, dalam memperbanyak doa yang makthur dituntunkan dari Nabi SAW, dan menghadap kiblat di akhir doa, menghadap ke kiblat di akhir doa dan mengubah posisi kain ridha yang dipakai atau ya, semacam kain surban atau selendang yang dipakai. Hendaklah yang semula ujung surban itu ada di pundak kanan dipindah ke kiri, dan ujung surban yang semula ada di pundak kiri dipindah ke pundak kanan. Demikian juga kain yang semisal dengan ridha, semacam aba'ah dan semacam itu. Terdapat hadis yang valid bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hawala 'ala nasi dhahrahu, beliau balik kanan setelah menyampaikan khutbah mau berdoa, beliau hawala membalik 'ala nas, beliau balik kanan dan memberikan punggungnya kepada manusia. Artinya ketika khutbah beliau berikan wajahnya pada manusia. Setelah itu proses doanya beliau berikan punggungnya, artinya beliau balik kanan. Kemudian beliau maka beliau menghadap kiblat dan berdoa. Setelah itu beliau mengubah posisi ujung ridanya. Nah, ada yang memberikan penjelasan kenapa kok ada acara mindah ujung sorban. Maka dia menjelaskan hikmah dari dipindahnya ujung rida adalah tafaul, adalah optimis dan harapan berubahnya keadaan dari mahya alaih, dari keadaan semula yang kering kontang menjadi subur. Kemudian dianjurkan yang berangkat untuk sholat istisqa adalah semua kaum muslimin sampai-sampai perempuan dan anak-anak. Dan dianjurkan untuk berangkat dari rumah menuju tempat sholat istisqa dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan serta menghinakan diri. Karena Nabi SAW berangkat untuk sholat istisqa dalam keadaan menghinakan diri, menampakkan ketawaduan, kekhusyuan dan merendahkan diri. Kemudian dianjurkan saat turun hujan, dan ini bersifat umum, saat turun hujan, baik turun hujan dalam rangka sholat istisqa atau yang lain. Dianjurkan untuk tetap berdiri di awal turunnya hujan supaya terkena sebagian air hujan. Dan ini syariat ini tidak hanya untuk sholat istisqa. Maka di antara hal yang dianjurkan berkaitan dengan hujan adalah ya, beliau ketika turun hujan beliau sing-singkan sedikit lengan bajunya atau itu, kemudian beliau basahi tangannya dengan hujan yang pertama kali turun. Dan beliau ketika ditanya kenapa itu dilakukan, li'anau karena hadis ahdin birabbihi, karena dia adalah baru saja diciptakan oleh Tuhannya. Demikian juga ketika turun hujan ini membaca doa, dan ini doa ini tidak hanya khusus doa turun hujan saat istisqa. Allahumma sayyiban nafian, ya Allah turunkanlah hujan yang manfaat, bukan hujan yang membahayakan, menyebabkan banjir dan yang lain. Sayyib itu hujan yang bagaimana? Hujan yang munhamir, yang turun langsung deras bercurah-curah. Mutadafak sama, bercurah-curah. Dan mengatakan setelah turunnya hujan, mengatakan mutir Nabi Fadlillahi wa rahmatihi, kami mendapatkan hujan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena berdasarkan hadis yang Nabi sampaikan, kultum Nabi saat setelah selesai sholat subuh saat Hudaybiyah. Nabi katakan karena malamnya hujan. Nabi katakan pada hari ini, pada pagi hari ini Tuhan berfirman, di pagi ini ada yang beriman kepadaku dan kafir dengan bintang, ada yang kafir dengan bintang dan beriman denganku. Maka yang mengatakan kami mendapatkan hujan dengan sebab bintang, maka dia adalah orang yang beriman dengan bintang dan kafir denganku. Dan yang mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih, kami mendapatkan hujan dengan anugerah dan kasih sayang Allah, maka itulah orang yang kata Allah beriman denganku dan kafir dengan bintang. Nah, untuk kalimat mutir Nabi Fadlillahi wa birahmatihi ini, ya, maka yang kita lihat dari apa yang baru saja kita baca, ini menurut penulis sama dengan apa yang jadi pendapat penulis Hisnul Muslim, ini menjadi paket bacaan. Paket bacaan-bacaan setelah turunnya hujan atau setelah selesainya hujan. Namun kalau menurut saya Ibrahim Ar-Ruhaili, ini bukan paket bacaan. Di salah satu dars Kitab Tauhid, ketika membahas hadis tadi, hadis kultum Nabi di subuh Hudaybiyah, mengatakan adz-dzahir, makna yang lebih mendekati, ini bukan paket bacaan. Namun yang dimaksudkan dengan mutir Nabi Fadlillahi wa birahmatihi itu lebih berkaitan dengan masalah keyakinan. Meyakini bahasanya ini adalah semata-mata anugerah dan kasih sayang Allah. Bukan mengatakan dalam artian mengikatnya, menjadikannya sebagai paket bacaan. Kemudian wa idza katsara al-matar, jika ternyata hujannya berlimpah dan dikhawatirkan menimbulkan bahaya, yaitu banjir, dianjurkan untuk membaca doa istisha. Kalau tadi istisqa minta hujan, ini istisha minta terang. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di daerah sekeliling kami, sekeliling perkampungan kami, jangan di kampung kami. Allahumma ala dhirab wal akam wa butunil audiyah. Ya Allah, turunkanlah hujan di dhirab, akan, dan perut lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Dhirab artinya gunung yang kecil, akam artinya jama' akamah, dan dia adalah atal. Tal itu adalah kumpulan batu di satu tempat yang sama, gunduan-gunduan tanah dan batu. Ya, ini disebut dengan bacaan istisha, minta terang. Kemudian sekalian kita selesaikan bab tentang sholat, nih, sehingga besok tinggal bab jenazah, akamul janais. Bab yang ke-14, fi sholatil kusub wa fi masail. Bab tentang yang ke-14 tentang sholat gerhana. Pertama, pengertian gerhana dan hikmahnya. Gerhana adalah tertutupinya cahaya salah satu dari niyorain, dua yang bersinar, yaitu matahari dan rembulan, karena sebab yang tidak biasa, sebab yang tidak normal. Kusub dengan khusub maknanya sama, sebagian ulama membedakan ini untuk gerhana matahari, ini untuk gerhana rembulan. Dan pendapat yang diambil oleh penulis, dua-duanya maknanya sama. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa ini dalam rangka takhwifan li ibadihi. Nih, untuk menakuti hamba-hambanya sehingga mereka bertobat kepadanya. Maka ya, tidak boleh dianggap sebagai sekedar peristiwa alam biasa. Biasanya juga gerhana. Kemarin-kemarin juga gerhana. Namun sikap seorang muslim tentang gerhana adalah mewujudkan hikmah dan maksud Allah dengan menjadikan gerhana, yaitu membuat takut hamba-hambanya. Maka seharusnya ada ibadah hati ketika gerhana itu terjadi. Ada ibadah hati. Ibadahnya adalah perasaan takut yang lebih daripada sekedar biasanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnya matahari dan rembulan dua tanda kekuasaan Allah. Dia tidaklah menjadi gerhana karena matinya seseorang, tidak pula karena lahir hidupnya seseorang. Ini salah satu isi ceramah atau khutbah gerhana Nabi yang berisi bantahan untuk keyakinan sebagian orang menganggap gerhana matahari yang terjadi di zaman Nabi, dan di zaman Nabi hanya pernah terjadi gerhana matahari dan itu pun hanya sekali. Itu bertepatan dengan wafatnya anak beliau Ibrahim, maka sebagian orang mengatakan alam ikut berduka, ikut sedih dengan wafatnya Ibrahim, maka matahari pun malu menampakkan wajahnya. Maka Nabi membantah anggapan ini, dan Nabi katakan dia terjadi karena bukan karena matinya Ibrahim, bukan pula karena lahirnya bayi tertentu. Innama yukhawifillahu bihima ibadah. Namun itu adalah alat yang Allah gunakan untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Hukum salat gerhana dan dalilnya. Salatul kusub, salat gerhana hukumnya wajib sebagaimana ditegaskan oleh Abu Awanah dalam sahihnya. Wahukya an Abi Hanifah, dan diceritakan kalinya adalah pendapat Abu Hanifah mengatakan wajibnya salat gerhana, sedangkan Imam Malik menyikapi salat gerhana sebagaimana salat Jumat. Kalau betul-betul disikapi sebagaimana salat Jumat, berarti harusnya wajib. Dan Ibnu Qayyim menguatkan pendapat wajibnya salat gerhana, demikian juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, dan Nabi pun keluar dari rumah faza'an dengan penuh ketakutan ilaiha untuk mengerjakan salat gerhana. Dan Nabi pun mengkabarkan bahasa gerhana itu fungsinya adalah takhwif lil ibad, untuk membuat menimbulkan perasaan takut yang lebih kepada manusia. Demikian juga Sa'al al-Bani termasuk yang menguatkan bahasanya sholat gerhana hukumnya wajib. Dan waktu pelaksanaannya, waktunya, namun perlu diketahui kalau jumhur, ya hukumnya sunnah. Waktu pelaksanaan sholat gerhana, waktunya dimulai dari mulainya gerhana sampai habisnya gerhana. Mengingat sabda Nabi, jika kalian melihat satu dari hal tersebut yaitu gerhana, fasallu, maka sholatlah hatta yanjaliya sampai gerhana berakhir. Tata cara sholat gerhana dan apa yang dibaca. Tata caranya sholat gerhana cuma 2 rakaat. Dibaca di rakaat pertama dengan suara yang keras. Dan ini sama saja baik gerhananya itu malam hari ataupun siang hari. Al-Fatihahnya dibaca keras. Ditambah satu surat yang panjang. Kemudian rukuk yang lama. Kemudian yarfa, mengangkat badannya, mengangkat punggungnya dari rukuk. Apa yang dibaca ketika bangkit ini? Fayusammi wayahmad. Maka dia mengucapkan bacaan tasmi' sami Allah liman hamidah wayahmad dan membaca bacaan tahmid Rabbana walakal hamdu. Namun belum sujud. Namun berdiri lagi, baca Al-Fatihah lagi, ditambah satu surat yang panjang, namun lebih singkat daripada surat yang pertama. Baru setelah itu rukuk, bangkit dari rukuk, setelah itu sujud, 2 kali sujud, ya, sebagaimana sholat biasa, dan sujudnya adalah sujud yang lama. Kemudian mengerjakan rakaat yang kedua sama persis dengan rakaat yang pertama. Lakin dunaha, akan tapi tidaknya rakaat kedua itu semuanya lebih singkat, fikuli mayaf'alu, daripada semua yang dilakukan saat rakaat pertama. Rukuknya lebih pendek, bacaan suratnya lebih pendek, dan seterusnya. Kemudian nanti setelah selesai sampai tasyahud dan mengucapkan salam. Berdasarkan perkataan Jabir, terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi fi yaumin syadidil har, di hari yang cuacanya sangat-sangat panas. Maka Nabi sholat bersama para sahabat, beliau berdiri dengan lama, hatta sampai-sampai ja'alu, jadilah para sahabat itu yakhiruna, tersungkur. Nih, sampai ada yang mau jatuh, terjumus, terjumbab, nih, karena lamanya berdiri. Kata yang Nabi baca apa? Surat Al-Baqarah. Yang Nabi baca di rakaat pertama itu surat Al-Baqarah sampai selesai. Maka para sahabat berdiri lama sampai ada yang mau jatuh karena mungkin mau sampai jatuh. Tsumma raka, kemudian beliau rukuk, fa'atolah, dan beliau rukuk dengan fa'atolah dan rukuknya lama. Tsumma rafa'a, kemudian beliau bangkit. Dan beliau berdiri lama, kemudian rukuk dan rukuk yang lama, dan sujud dengan 2 kali sujud. Sumaqam, kemudian beliau berdiri untuk rakaat kedua, maka beliau lakukan semisal itu. Maka sehingga dalam sholat gerhana Nabi terdapat 4 rukuk dan 4 sujud dalam 2 rakaat. Kemudian wisan sudah dianjurkan, tidak wajib imam memberikan nasihat kepada jamaah setelah selesai sholat gerhana, dan mengingatkan mereka jangan lalai, jangan tertipu dengan dunia, memerintahkan mereka untuk memperbanyak doa dan memohon ampun kepada Allah, karena itulah perbuatan Nabi. Beliau menyampaikan khutbah setelah sholat gerhana. Di antara isi khutbah yang Nabi sampaikan yang tadi telah kita baca, matahari dan rembulan, 2 ayat, di antara tanda kekuasaan Allah tidaklah gerhana karena matinya seseorang atau karena lahirnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka berdoalah pada Allah, bertakbirlah, kerjakan sholat. Hadis ini dalil disyariatkannya sholat gerhana rembulan. Karena di depan Nabi katakan matahari dan rembulan. Jika kalian melihat terjadi gerhana, fasallu, sholatlah. Berarti ini dalil meskipun sholat yang gerhana yang Nabi lakukan adalah gerhana matahari, gerhana rembulan juga demikian. Dan saat gerhana Nabi perintahkan watasaddaqu, hendaklah kalian memperbanyak sedekah. Maka di antara waktu yang dianjurkan untuk bersedekah adalah saat terjadi gerhana. Nah, idealnya sholat itu berakhir setelah gerhana selesai. Makanya Nabi, gerhana kan boleh jadi 3 jam, berapa, 5 jam. Nah, maka sholatnya segitu Nabi. Ya. Di rakaat pertama belum baca Al-Baqarah sama Ali Imran. Di rakaat pertama Al-Baqarah sama Ali Imran. Makanya banyak yang mak keliang-keliang. Hampir jatuh. Nah, di rakaat kedua boleh juga cari bacaan yang panjang sehingga pas Nabi selesai, gerhana itu selesai. Padahal beliau sholat sejak awal gerhana. Sholat sejak awal gerhana. Sampai kembali matahari terang. Itu kan waktu yang sangat lama. Fa'idhan tahati sholat. Maka jika sholat berakhir sebelum injila, sebelum terangnya kembali matahari, fala tu'ad, maka sholat tidak perlu diulangi. Namun diisi sampai kegiatan sampai ya, dia terang dengan berzikir, mengingat Allah dan banyak berdoa. Ingat sabda Nabi, kerjakanlah sholat, sholatlah dan berdoalah sampai yuksyafa ma bikum, hilanglah dan berakhirlah gerhana yang kalian jumpai. Padahal maka di sini dalil bahasanya jika telah selesai salam dari sholat gerhana sebelum terangnya gerhana, maka adalah sibuk dengan doa. Dan jika tamma al-injila, selesai terangnya gerhana, karena kan berproses kan sampai akhirnya benar-benar satu bulatan itu keluar semua. Nah, setelah bulatan matahari misalnya itu keluar semua dari gerhana, wawal fi sholati, saat masih dalam sholat, atam maha khafifatan, maka adalah sholat gerhana tersebut diselesaikan khafifatan dengan lebih cepat. Walayakta'uha, tidak dibatalkan. Tidak dibatalkan, udah terang, kemudian batal. Nah, namun ya, tetap biasa, namun enggak dengan bacaan yang berlama-lama. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jika masih ada waktu untuk karena targetnya cuma sampai akhir kitab shalah dan bab terakhir adalah salat jenazah. Kalau masih ada waktu ya kita akan manfaatkan untuk membaca kitab siam. Salat Id di kampung kami kebiasaan khatib selalu khutbah 2 kali. Apakah ini ada dalilnya? Bahkan ini diklaim sebagai ijma' ulama. Ijma' ulama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm, salat Id itu 2 kali. Sebagaimana salat khutbah Id itu 2 kali, sebagaimana khutbah Jumat. Meskipun zahir hadis menunjukkan sekali, namun Ibnu Hazm menukil ijma' kalau khutbah Id itu seperti khutbah Jumat 2 kali. Maka satu hal yang sangat-sangat bisa dimaklumi. Bolehkah sholat khusub gerhana sendirian tidak berjamaah? Tidak boleh. Sholatnya harus berjamaah. Bolehkah memanfaatkan berkunjung ke rumah sanak family? Boleh. Kemudian bermaaf-maafan setelah hari raya karena saat itu mereka membuka pintu lebar-lebar. Kalau maaf-maafannya bisa dikatakan cuma sekedar basa-basi, maka saya sarankan untuk tidak basa-basi yang memang basi. Nah. Cukupkan diri dengan mengucapkan selamat begitu saja. Apa hukum sungkeman kepada orang tua setelah selesai salat Id? Ya. Cuma sekedar sungkem biasa, insya Allah tidak masalah. Bolehkah naik kendaraan jika jarak lapangan dengan rumah cukup jauh? Insya Allah boleh. Meskipun yang al-afdal adalah jalan kaki jika masih memungkinkan. Siapakah yang berhak untuk menegakkan salat istisqa? Ya, layaknya pemerintah. Jadi kalau tidak, ya bisa di tempat kita bisa dikoordinir takmir masjid setempat atau semacam itu. Dalam kondisi seperti apa salat istisqa didirikan? Tolak ukurnya ya kemarau panjang, kering kerontang, ya, banyak sumur yang sudah sampai kekeringan, orang sudah maka itu waktu untuk istisqa. Apa hukumnya membaca surat Al-Fatihah dengan menyambung ayat demi ayat ketika menjadi imam seperti yang dilakukan oleh sebagian imam Masjidil Haram? Hukumnya boleh, meskipun yang lebih dianjurkan adalah kebiasaan Nabi kalau membaca surat Al-Fatihah boleh berhenti dan wakaf setiap akhir ayat. Sebagaimana dalam hadis dari Ummu Salamah. Hukum berdoa dengan berjamaah boleh, asalkan tidak ada tidak ada kekhawatiran hal-hal yang bermasalah. Kata sebagaimana kata Imam Ahmad boleh, asalkan itu tidak dalam jumlah yang besar, jumlah yang banyak, satu lapangan, satu alun-alun. Demikian juga beliau katakan kumpulnya tidak disengaja, dan kebetulan kok datang, ya, kemudian ngobrol-ngobrol tentang adanya satu masalah dan perlu doa, maka boleh. Kalau zikir berjamaah untuk pengajaran boleh, selama yang diajari adalah TK atau SD, gitu ya, atau masih dalam level TK dan SD. Ya. Meskipun sudah tidak lagi usia TK dan SD, ya. Tapi levelnya memang level TK dan SD. Namun kalau sudah naik kelas, ya maka ya dinaikkan kelasnya. Ya. Kemarin kalau masih kelas TK dan SD bareng-bareng keras, ya. Ini sekarang sudah naik kelas, ya. Sudah enggak, maka sudah bisa sendiri. Jangan TK tuh sampai seumur hidup, paman kawak-kawak sampai mati. Ada seorang anak piatu sedari kecil diasuh oleh kakek dan neneknya. Ketika menjelang Idul Fitri, banyak kerabat yang memberikan zakat. Bolehkah zakat tersebut dimakan juga oleh kakek dan nenek yang mengasuhnya dari kecil? Maka zakat anak piatu bukan sasaran zakat. Dia jadi sasaran zakat manakala dia miskin. Manakala dia miskin. Namun jika dia kaya, dan kaya salah satu sebabnya karena dinafkahi, ya, boleh jadi dinafkahi oleh kakek dan neneknya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Jika kakek dan nenek juga tidak mampu, maka saudara-saudara bapaknya wajib menafkahi piatu tersebut. Dan bagi mereka, saudara-saudara bapak ini tidak sah memberikan zakat kepada ini. Karena memang sudah kewajiban dia untuk menafkahi. Karena dengan dia memberikan zakat, maka berarti tidak menggugurkan kewajiban memberi nafkah. Dan tidak sah dan tidak boleh zakat yang itu berdampak menggugurkan nafkah. Di keluarga saya setelah pulang dari salat Id biasanya diajak untuk pergi ke rumah tetangga untuk salaman-salaman dan minta maaf. Ya, salaman-salaman saja tanpa perlu minta maaf. Ya, bilang saja kalau ini orang Jawa suka ngeriadin atau kalimat semacam itu. Setelah itu ziarah. Apa yang dimaksud ziarah? Ziarah kubur mungkin ya. Dan sepulang dari ziarah, mampir-mampir lagi ke rumah saudara dan salaman-salaman. Sepanjang jalan juga sambil salam-salaman gitu, jika bertemu dengan saudara atau orang yang dikenal, apakah hal tersebut dibolehkan? Ya, sekedar jabat tangan ketika ketemu itu dimasuk. Ya, jabat tangan ketika ketemu, bersalaman, kemudian mengucapkan tahniah Id. Ya, satu hal yang diperbolehkan, berkunjung-kunjung juga tidak masalah. Namun ziarah sebaiknya tidak dilakukan. Ziarah sebaiknya seharusnya tidak dilakukan. Sebagaimana kata Syekh Wahid Abdussalam Bali, Yaumul Id itu adalah li ziaratil ahya la li ziaratil amwat. Hari Id itu untuk ziarai orang yang hidup, bukan untuk ziarai orang yang mati. Untuk ziarai yang hidup, bukan ziarai yang mati. Kenapa? Karena ziarah kuburan, ziarah orang yang mati pada hari Id itu membatalkan maksud Id. Karena Yaumul Id, Yaumus Surur, hari gembira, hari senang. Nah kalau orang itu ziarah kuburnya itu betul-betul menghayati ziarah kubur, harusnya pulang dari ziarah kubur itu sedih. Ingat mati kan? Ingat mati, kecuali ziarahnya juga ziarah drama, sekedar drama ziarah, nggak ada maknanya. Kalau ziarah tersebut ziarah yang benar-benar bermakna, pulang dari ziarah kubur itu jadinya sedih, aduh mati. Ingat kemudian orang yang dicintai dan seterusnya, ya boleh jadi keluar dari ziarah kubur sambil neteskan air mata, nah, udah hari itu jadi nggak jadi it lagi. Jadi Yaumul Hazan. Jadi hari duka cita. Itu kalau Yaumul Id ziarahnya benar-benar dimaknai, bukan hanya sekedar sandiwara ziarah. Dan ini sekarang kacau semua. Ziarahnya pulang ziarah juga tetap mesam-mesam, senyum-senyum, malah ketawa ngakak-ngakak. Ini ziarahnya juga tidak bermakna. Bolehkah berwudu di toilet kereta? Jawabannya boleh. Ini asalkan toiletnya bersih. Bagaimana tata cara sholat sunnah ba'diyah Jumat 4 rakaat atau 6 rakaat, 2 rakaat atau langsung? Ya. Kita kembalikan ke hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama. Sholatul laili wan nahari matna-matna. Sholat sunnah malam dan siang hari 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bolehkah takbiran di masjid dengan speaker? Ya. Seandainya kita ambil pendapat Syafi'i yang menuntunkan adanya takbir Id, malam Idul Fitri, maka seharusnya ya tanpa mengganggu orang dengan teriak-teriak dengan speaker. Yang ini jika tidak ada speaker enggak takbiran tuh San. Nah, padahal harusnya dia takbir meskipun enggak ada speaker. Apa hukum mengambil gaji ke-13 bagi PNS dan pensiun? Dan pensiunnya hukumnya boleh, hadiah dari pemerintah. Kalau enggak mau kasihkan saya. Kemudian mengambil uang pensiun dari pensiunan di mana uang yang pernah ditabung dari gajinya dulu saat aktif tidak sebesar yang diterimanya sekarang. Maka wallah a'lam ya di situ ada tabungannya dan di situ ada hadiah pemerintah untuk dirinya dan itu tidak mengapa. Pada dasarnya tidak mengapa. Apakah air ketuban yang keluar sebelum darah nifas najis? Ya, air ketuban bukan najis. Apakah wanita yang ketubannya pecah dini sudah masuk nifas ataukah belum? Nih, ada rasa sakitnya ataukah belum? Kalau belum ada rasa sakit, belum. Ya, syarat untuk disebut nifas harus diiringi dengan tolak. Nih, tolak kalau pendek, kalau panjang ya tolak, itu artinya cerai. Tapi kalau tolak, lamnya enggak, lamnya pendek artinya rasa sakit mau melahirkan. Jadi ditolak atau ditolak, itu lain nih. Bagaimana cara membersihkannya? Apakah seperti membersihkan dari istihadah? Ya, dibersihkan ya sebisa yang bisa dibersihkan sampai karena ini tidak najis ya, maka dibersihkan sebagaimana orang bersihkan kepada dari sesuatu materi yang dia jijik, menjijikkan. Bagaimana dengan keputihan wanita? Bagaimana membersihkan pakaian yang terkena keputihan? Ulama berselisih pendapat tentang keputihan, apakah najis ataukah tidak, membatalkan wudu ataukah tidak. Ya, pendapat yang masyhur dari Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau membedakan cairan tersebut keluar dari jalan mana. Jika dia keluar dari jalan anak, maka tidak najis. Jika dia keluar dari jalan baul, jalan kencing, maka najis. Di praktek di masyarakat, ziarah atau silaturahim saat Idul Fitri masih berlangsung sampai beberapa hari setelah Id. Maka ucapan apa yang sebaiknya kita ucapkan pada orang yang lebih tua, yang secara urf biasanya yang lebih muda yang mendahului mengucapkan selamat. Ya, kalau seandainya kemudian kita kebingungan untuk memberikan ucapan yang seharusnya diucapkan karena kita posisinya muda, ya katakan aja selamat hari raya atau sugeng riyadin, insyaallah tidak masalah. Ini min babil urf. Jika menggendong anak bayi saat sholat id, apakah harus dicek pempesnya atau popoknya sebelum sholat berlangsung sudah pipis atau belum? Iya, sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz dan yang lain, menggendong anak kecil dalam sholat boleh jika pempesnya belum berisi najis, artinya belum dipipisi, masih kering. Kalau sudah, maka tidak boleh. Jika ya itu fatwa Syekh Ibnu Baz, Syekh Abdul Muhsin Abbad dan yang lainnya. Jika keberatan untuk membersihkan najis dengan air karena sulitnya mencapai kan air, bisa dibersihkan dengan tisu basah. Ya, bisa dibersihkan dengan tisu basah. Karena kaidah dalam masalah membersihkan najis yang penting najisnya itu hilang. Bolehkah mengucapkan selamat pada hari Id dengan sugeng riyadin nyuwun pangapunten sedaya kelepatan? Titik saja sugeng riyadi. Selamat hari raya. Saat baca Al-Quran setelah Al-Fatihah, apakah dimulai dengan ta'awud? Tanpa ta'awud. Ta'awud sudah kita baca sebelum baca Al-Fatihah. Apakah dengan basmalah, baik di awal surat atau tengah surat, melihat apa yang dibaca. Kalau yang dibaca setelah Al-Fatihah adalah awal surat, maka plus basmalah. Jika tengah surat, maka langsung ayat tanpa basmalah. Membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat saja atau juga pada malam Jumatnya, di buku ini menggunakan kata yaum. Kayaknya yaum dan laylah. Ya. Di buku ini, untuk surat Kahfi, yaum dan, kalau enggak salah ingat, yaum wa laylatul jum'ah. Ya. Namun hadis tentang Lailatul Jumat untuk surat Al-Kahfi, namun dalil yang dibawakan cuma yaum. Untuk ya. Gimana? Sunnah Jumat. Perkataan penulis yaum wa lailah Jumat. Yang yaum wa lailah apa? Ini selawat. Selawat. Tentang apakah juga masuk Lailatul Jumat, bisa dikatakan diperselisihkan ulama tentang surat Kahfi Lailatul Jumat. Fatwa Syaikh Ibnu Baz, hadis tentang Lailatul Jumat, surat Kahfi Lailatul Jumat dhaif. Sehingga beliau katakan itu cuma yaumul Jumat tanpa Lailatul Jumat. Namun terdapat riwayat dalam Sunan Darimi dihasankan oleh sebagian ulama yang menunjukkan kalau itu derajatnya hasan Lailatul Jumat. Maka jika memang maka jika sebagaimana saya bin Bas, riwayat yang malam Jumat itu dhaif, maka tentu tidak dituntunkan. Namun menurut yang meyakini bahasanya ada riwayat yang hasan untuk Lailatul Jumat, maka ya tidak mengapa Lailatul Jumat. Ala kulli hal, amannya hari Jumat saja. Apakah sama doa ketika hujan abu dengan hujan air? Ya, beda. Ya. Kalau hujan air, Allahumma shoiban nafi'an. Ya. Ya, kalau hujan abu, ya, istirja bisa innalillahi wa innalillahi raji'un. Ya. Allahumma ajirni fi musibati. Ya. Allah berikanlah pahala untuk musibah yang menimpaku. Apakah wanita haid boleh sujud tilawah? Ini. Kalau dia mendengarkan orang yang membaca ayat sajadah, kemudian yang membaca juga sujud tilawah, maka dia bisa ikut sujud tilawah. Karena tidak disyaratkan taharah untuk sujud tilawah menurut pendapat yang paling kuat, tidak sebagaimana jumhur fuqaha yang mensyaratkannya. Waktu mustajab doa di antara dua khutbah Jumat hanya untuk jamaah Jumat atau untuk semua orang. Yang benar tidak dituntunkan untuk berdoa saat duduk imam antara dua khutbah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani di Ajibah An-Nafiyah. Namun hadis yang mengatakan waktu mustajab adalah sejak imam naik khutbah sampai sholat selesai. Nah, maka di situ ada doa di akhir khutbah. Di situ ada doa saat sholat. Maka itu waktu mustajabnya. Tadi dikatakan sholat gerhana sampai gerhana selesai. Cara Nabi mengira-ngira lamanya gerhana bagaimana? Wallahu a'lam, gimana cara beliau mengira-ngiranya. Kalau sekarang kan sudah ada perkiraannya sekian lama, oh berarti surat sudah ada perkiraan dari pihak-pihak yang mengeluarkan ini, oh 5 jam sholat 5 jam apa ya, Al-Baqarah ditambah apa supaya 5 jam. Bagaimana hukumnya bertakbir di tempat sholat id menggunakan mikrofon dikeraskan sampai terdengar sekampung? Maka takbir pada pagi hari Id satu hal yang masuk disyariatkan. Insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa asalkan itu bukan takbir jama'i. Jadi yang pegang mic takbirnya bersifat terus menerus dia takbir dan takbir gitu saja. Terserah ada orang yang ikuti mau ini, ya, pokoknya dia terus takbir. Masuk waktu Jumat saat terbitnya fajar, tetapi saya pernah mendengar setelah matahari tenggelam, mana yang benar? Yaumul Jumat yang di situ disyariatkan mandi dan seterusnya, tolak ukurnya terbit fajar. Adapun bacanya hari Kamis sudah berakhir, maka itu dengan tenggelamnya matahari malam Jumat. Namun syariat-syariat yang itu dikaitkan dengan yaumul Jumat, misalnya mandi Jumat tidak boleh malam ba'dal isya mandi, oh mandi Jumat bisa tidak? Dalam kajian Adabul Mufrad terdapat pembahasan tentang larangan tidur telungkup yang merupakan tidurnya penghuni neraka. Tidur seperti apa yang dimaksudkan? Apakah tidur sungguhan ataukah tidur-tiduran sambil main laptop misalnya? Al-wasail hukmul maqasid. Dari tidur-tiduran jadi tidur sungguhan. Kan? Maka jika menimbang hal tersebut ya hendaknya ya dihindari saja meskipun itu sekedar tidur-tiduran. Jika pagi telah mandi junub, apakah siang ketika akan berangkat sholat Jumat juga disunahkan mandi Jumat? Makanya pembahasan apakah boleh dirangkap niat mandi junub dan mandi Jumat. Ya, pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam, ini adalah bisa dirangkap sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muthaimin, lalu hanya dengan Syaikh Al-Albani yang mengatakan mandi Jumat tidak bisa dirangkap dengan mandi junub. Tapi kalau ketika mandi pagi itu cuma niat mandi junub saja, lupa belum mandi sekalian diniatkan mandi Jumat, ya maka ya nanti harus diulangi mandi, nanti perlu mandi lagi untuk niat mandi Jumat. Apakah mandi ketika akan berangkat sholat id juga sebagaimana mandi junub? Iya, yaitu rata air seluruh badan. Dan itulah yang dimaksudkan dengan mandi dalam syariat. Ratanya air ke seluruh badan. Apakah sebaiknya membaca surat Al-Kahfi atau melanjutkan surat Al-Quran yang dibaca saat hari Jumat bulan Ramadan? Ya, lakukan dua-duanya karena itu tidak bertentangan. Ya. Enggak bertentangan, membaca Kahfi juga enggak lama, nanti kemudian mau diteruskan apa yang telah di bacaan yang telah didapat, ini dua hal yang tidak bertentangan. Mana yang lebih rajih, zakat fitri untuk 8 golongan atau hanya untuk fakir miskin? Jumhur ulama berpendapat bahasanya zakatul fitri untuk 8 golongan, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah hanya untuk fakir dan miskin saja. Nah, ala kulli hal, zakat fitri tidak harus diberikan kepada semua golongan yang ada. Seandainya orang cuma membatasi pada fakir dan miskin saja, distribusikan hanya untuk fakir dan miskin saja, maka itu sah dan itu benar menurut pendapat yang paling kuat. Karena tidak ada keharusan isti'ab, semua golongan harus diratai. Kecuali Imam Syafi'i yang mengharuskan isti'ab dalam distribusi zakat. Tapi kewajiban isti'ab itu berkaitan dengan penguasa ketika mendistribusikan zakat. Ala kulli hal, seandainya kita memberikan zakat fitri kita kepada fakir miskin, zakat fitri keluarga kita untuk satu fakir atau miskin, itu sudah menggugurkan kewajiban dan sah dan selesai. Misalnya di musala bandar yang kecil hanya 2 atau 3 meter persegi, ada seorang wanita sholat, lalu datang pria yang juga ingin sholat, tapi pria tersebut berdiri pada posisi yang agak di belakang si wanita. Apakah si wanita sebaiknya tetap di tempatnya atau mundur agar posisinya tidak di depan pria tersebut? Masalah sholatnya yang bisa berkaitan dengan keabsahan sholat itu dalam sholat berjamaah. Adapun jika sholatnya sendiri-sendiri, ya, perempuan ini tidak punya keharusan untuk mundur. Si laki-laki ini yang punya kewajiban untuk cari tempat yang aman. Dan di depan, tinggal kemudian di belakang pantat perempuan. Dari sisi si pria dalam kondisi musala sempit dan ada seorang wanita yang salat di dalamnya, apakah sebaiknya menunggu wanita tersebut selesai dulu atau bagaimana? Jika sempit kemudian dia jadi berduaan jika ikut salat di situ, maka sebaiknya nunggu. Mohon nasihat untuk meninggalkan segala yang tidak bermanfaat. Ya, nasihatnya sebagaimana yang Nabi sampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Ya, keislaman seorang itu bertingkat-tingkat, berkualitas, ada yang berkualitas dengan kualitas unggul dan ada yang tidak. Jadi antara faktor indikatornya Nabi katakan adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Maka meninggalkan hal yang bermanfaat adalah indikator kuat berkualitasnya keislaman seseorang. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa radwana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.